Kembali bareng-bareng musik interaktif. Ada Mbak Woro Widowati loh ini. Jawa Pak Lo. Aku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Dirimu ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah. Sama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap